Ini adalah momen terpenting yang gak akan aku lupakan. Aku bisa dilatih oleh penyanyi profesional Titi DJ. Oh my god. Saya bawa ini. Apa itu, Mbak? Ini green smoothies. Saya kan asli, kayak Mbak Titi tuh baik banget. Sifat keibuannya itu buat aku terharu. Jadi kangen mama. Terima kasih banyak. Apa namanya? Mudah-mudahan. Selain Gio, salah satu kontestan yang kemarin tampil kurang prima menurut saya adalah Noella. Kita kan sempat ngedrop nih, terus buat jaga Mbak Titi tetap sehat, misalnya dengan jadwal yang padat, tapi waktu saya tetap minta sama manajemen untuk ada waktu istirahat, minum vitamin C, olahraga juga. Karena Noella salah satu kontestan yang saya coaching, maka saya nggak mau juga dong kalau penampilan Noella kurang oke malam ini. Habis ini kita latihan. Ya, saya ya? Sudah nggak sabar. Iya, saya malam ini aku akan membawakan lagu karya Mbak Titi yang judulnya adalah Sang Dewi. Lagu ini terus terang sulit, tapi triknya adalah kita tuh harus kuat di nafas, ya, dan harus benar-benar membidik nada-nadanya dengan benar. Harapan saya terhadap Noella membawakan lagu Sang Dewi, dia bisa menampilkannya lebih spesial. Dan saya rasa karena Noella sangat kuat dan kental sekali etniknya, ya, jadi sangat cocok sekali. Masyarakat Indonesia tercengang oleh penampilan Mbak Titi dalam membawakan lagu ini. Sekarang giliran aku yang akan membuat kalian tercengang. Iya. Iya. Aku dibikin kaget. Kamu menyanyikan lagu ini bukan lagu mudah buat kamu. Aku tahu ini bukan lagu mudah. Terus terang bukan lagu mudah. Tetapi kamu hampir sangat luar biasa mulus menyanyikan lagu ini. Menjadi cara kamu. Ini sebuah kemampuan baru yang selama berminggu-minggu ini tidak ditampilkan oleh kamu. Kemampuan ini bisa ditampilkan oleh Titi DJ ternyata. Sik ya? Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Anang, puji Tuhan. Terus terang malam ini menjadi seperti bukan apa Indonesian Idol ya. Saya ingatnya nih dulu di Indonesia pernah ada yang namanya Festival Penyanyi Populer. Masih ingat gak Kak Titi? Iya. Ya? Dan kamu kayaknya benar-benar mewakili sosok penyanyi populer ya. Yang maksudnya penyanyi-penyanyi zaman dulu kan hebat-hebat ya. Dan kamu malam ini ya seperti benar-benar apa bukan kontestan Indonesian Idol tapi udah benar-benar. Kalau dulu tuh festival populer tuh penyanyi yang top dulu nyanyi. Jadi bukan kayak sekarang kan. Dan kamu berhasil menyanyikan lagu pop ya. Lagu ini kan pop, pure pop, straight pop ya. Dan kamu tidak berusaha untuk menjadi surrealism yang seperti saya bilang tadi. Kamu straight to the pop gitu ya. Dan kamu sanggup menyanyikan pop dengan baik, which is itu gak gampang. Nyanyi lagu pop itu gak gampang gitu. Dan kamu berhasil menunjukkan itu kapasitasmu ya sebagai penyanyi pop yang baik dan benar gitu. Jadi kekhawatirannya Dani minggu lalu gak terbukti ya. Iya, kamu iya. Kan agak khawatir ya Dan. Iya, karena ya meskipun sedikit mengingatkanku pada Ruth Sahana ya, tapi gak apa-apa Ruth Sahana itu penyanyi bagus. Iya, agak-agak gitu. Kasar ya suaranya. Iya, ya. Dia lebih kasar dari Ruth Sahana ya. Terima kasih Mas Dani. Ya kamu berhasil sih memang Noella, kamu berhasil banget membuktikan dan kamu berhasil keluar dari comfort zone selama ini kamu. Dan berhasil membuktikan ke kita berempat juga. Saya sebenarnya juga agak ragu awalnya ketika kamu disuruh bawain lagu Sang Dewi. Karena lagu ini memang susah, susah banget. Dan ternyata ya okay banget. Terus mood yang kamu bawain juga dari awal juga asik banget, dari yang pelanahan banget karena kamu tipikalnya kan emosi dari awal kan udah yang apalagi pas lagi nyanyiin lagu dulu tuh Is Darliah ya itu kan kencang duluan. Nah sekarang tapi, tuh kamu benar-benar sebentar tapi ada satu kekurangan, kamu gak membuat aku berpesmili. Itu yang mesti kamu pelajari. Kamu nyanyinya bagus, teknik semua bagus, tapi aku gak tahu ya ya itu tadi. Nggak tahu Mbak Titi dapetin nggak apa kesedihan? Dapetin kesedihannya ya? Saya ini masih aku loh ini. Bukan lagu sedih. Ini bukan lagu sedih, lagu sedih, penuh ya? Cinta. Mungkin saya aja yang lagi melo ya. Ya, kalau dilanjut yang tadi, mood yang kamu bawain juga tadi okay banget. Terus juga kalau boleh sedikit, tadi saya sempat ngedengerin detail banget. Nada tinggi kamu emang okay banget Noella, tapi sedikit tadi pas lagi di depan agak sedikit goyang untuk nada rendahnya gitu. Jadi mungkin lain kali bisa kamu dipelajarin lagi nada rendahnya seperti apa, tapi Noella kamu tuh well prepare banget dalam hal ini gitu. Berarti Kak Titi, kalau minggu ini dia lolos, minggu depan kita kasih dia lagu sedih, challenge ya? Lagu sedih. Gimana caranya supaya saya berbesmili lagi? Nah itu, challenge buat dia. Lagu kedua nanti lagu sedih, Mas. Oke. Okay. Wow, Noella, kita berhasil. Saya senang sekali ya dengan interpretasi kamu terhadap lagu ini ya. Walaupun kamu bilang bahwa sangat susah sekali menahan emosi, menahan supaya di awalnya, di bait-bait awal itu kamu menyanyikannya dengan pelan dulu. Saya tahu itu sulit, tapi kamu berhasil. Saya tegang loh tadi, ikut-ikut tegang gitu, apa namanya melihat kamu nyanyi. Terus, kamu saya akan kasih predikat sang Dewi Perang. Wow. Karena maksudnya gini, kalau penyanyi lain yang nyanyiin atau saya yang nyanyiin lagu ini, kan sang Dewinya tuh feminin gitu kan ya, sangat-sangat sweet, tapi kamu kan keren banget gitu. tegar gitu. Jadi Princess of Warrior. Ya, jadi saya bayanginnya tuh ada adegan perang, panglima perangnya tuh kamu di depan. Sang Dewi Perang, Noella, keren banget. Halo, kalian bisa lihat video eksklusif Indonesian Idol di youtube.com/Indonesian Idol. Dan juga kalian bisa lihat performance aku di sini. Dan langsung di subscribe di sini. Oke, kita ketemu di YouTube. Bye.